Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang ana cintai dan ana hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kekuatan, diberikan nikmat yang besar, nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmat ala sunnah, sehingga dengan itu kita dimudahkan untuk duduk dan bermajlis dan tafaqquh fiddin, karena semuanya itu adalah merupakan kehendak yang baik dari Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang mulia, yang membuat kita sebagai motivasi besar agar kita tetap istiqomah dan terus kita bersemangat jangan sampai futur. Kalau terjadi kelesuan itu suatu hal yang wajar, tetapi selalu kondisi kita jangan jauh-jauh dari ahlul ilmi. Apakah atau bagaimana keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Sebagaimana kita hafal, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Ini yang membuat tasjih, yakni penyemangat, al-hath, motivasi dorongan yang kuat. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, kita selalu mengingat hadis ini. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, yufaqqihu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman kepada agama. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu 370 berapa ya? 76 ya? 76. Ya, sebelum kita masuk, tafadhalu antum membacakan hadis yang setelah lewat ma'ana. man la la yarhamin nas la ya man la yarhamin nas la yarham la yarhamullah la yarhamullah. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas bacaannya. Semoga antum semua dan kita semua diberikan barokah oleh Allah SWT atas yang kita hafalkan. Bab rahmatil iyali. Kita masuk pada bab yang baru, yakni bab tentang rahmatil iyal. Menyayangi keluarga. Menyayangi keluarga. Bab rahmatil iyal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih. Haddatsana Haramiyun atau Haramiy bin Hafsin. Qala haddatsana Wahibun. Qala haddatsana Ayyub an Amr bin Sa'idin an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu telah berkata dalam kitabnya, telah menceritakan kepada kami Harami ibni Hafs. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Wahib berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amr ibni Sa'id dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam arhamun nas bil iyal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa nabi, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau orang yang manusia yang paling sayang kepada keluarga. Dicontohkan di sini, wa kana lahu ibnun mustardaun fi nahiyatil Madinah. Beliau memiliki seorang anak laki-laki sedang disusui di, ya, sudut kota, yakni di pinggiran kota, fi nahiyatil Madinah. Ya. Wa kana dhi'ruhu qainan. Dan bahwasanya suami ibu yang menyusui anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang berprofesi pandai besi. Wa kana dhi'ruhu qainan. Wa kunna na'tihi. Dan kami mendatanginya. Ya, ingin menengok anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad dakhana al-baitu bil bi'izkhirin. Nah, karena suami dari ibu yang menyusui anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah berprofesi pandai besi, otomatis rumahnya sering ada asap. Wa qad dakhana al-baitu bi'izkhirin. Rumahnya sering ada asap karena ada dampak atau dari pembakaran dengan ilalang bi'izkhirin. Ya, rumahnya berasap dengan sebab ilalang, ya, dibakar ilalang, kemudian asapnya menyebar, ya gitu. Tetapi itu tidak membuat Rasulullah selama tidak jadi atau bagaimana. Tetapi ketika dikunjungi ke situ, maka Rasulullah menemui anaknya. Fayuqabbiluhu wa yasummuhu. Beliau memeluknya dan menciumnya. Ini memeluk anaknya sendiri dan mencium anaknya. Ya. Keterangan ini sahih, ya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kita baca syarah dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya. Qala Al-Syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah yadkhul fi musamma al-iyal abna usulbi. Masuk pada istilah keluarga adalah anak-anak dari turunan. Yani masuk di dalam penyebutan al-iyal, keluarga adalah bisa bermakna anak-anak dari tulang rusuk, yani anak-anak turunan. Ya. Jadi anak atau di sini wal ahfad, cucu-cucu itu masuk dalam satu istilah keluarga, ya begitu. Maka di sini disebutkan anaknya, dan anak termasuk istilah dalam keluarga. Anak, cucu itu masuk dalam istilah keluarga. Wa man yattasil bihim mimman ya'uluhu almar'u. Dan yang bersambung dengan anak-anak dan cucu-cucu dari orang yang memimpin keluarga, yang memiliki keluarga, keluarga besar. Ya, jadi dalam masih orientasi satu lingkaran besar, keluarga besar. Itu al-iyal namanya, keluarga, ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatu ummatihi. Fa huwa kana yarhamul iyal. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh buat umatnya, bukan? Ya. Apa gunanya Rasulullah diutus oleh Allah Taala tetapi umatnya tidak memanfaatkan uswah dari beliau ini? Beliau sendiri telah disaksikan oleh Allah Taala dan juga para sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang terbaik. Nabi yang mulia. Dan Nabi mencontohkan sayang sama keluarga, menyayanginya. Wa huwa uswatul ummah. Sedangkan beliau adalah contoh umat. Fayan bagi an yata'assa bihil muslimun rijaluhum wa nisa'uhum fi rahmatil iyal wa adamul qaswati wal jafa. Seyogianya, sebaiknya, sepantasnya kaum muslimin, apakah yang prianya atau yang para wanitanya, untuk mencontoh kepada beliau. Lihat kepada Nabi bagaimana. Apakah beliau itu KDRT misalkan gitu ya. Apa KDRT? Kekejaman dalam rumah tangga atau kekerasan maksudnya ya. Ah, kemudian apakah beliau itu bentak-bentak dan yang lainnya ya, tapi beliau tidak seperti itu. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya penuh dengan kasih sayang dan keindahan ya, penuh dengan pesona dalam menyayangi keluarganya tanpa ada qaswah, yakni apa, hati yang kaku, wal jafa ya, kering. Tidak ada kasih sayang ya, keras sama anak dan istri dan sebagainya, main pukul, tidak seperti itu. Li anal qaswah alaihim wal unuf wal unufa wal ihmala lahum yatanafi ma'ar rahmah. Karena sifat yang keras kepada mereka ya. Ya. Kemudian unuf ini sama, yakni kekerasan ya, makanya dikatakan seperti Khawarij atau paham-paham Khawarij, ISIS dan seterusnya, itu dikatakan mereka adalah al-unuf, radikal. Ya. Mentang-mentang kepala keluarga, kemudian istrinya atau anak-anaknya dan sebagainya itu di semena-mena ya. Dilakukan dengan semena-mena. Jangan seperti itu. Wal ihmal, dan merendahkan, menyepelekan kepada mereka. Jadi sifat-sifat ini yang keras, kaku ya, kemudian juga radikal dalam artian kejam gitu ya. Kemudian killer seperti itu ya. Kalau guru, ada yang guru misalkan pelajarannya sulit, sudah sulit, kemudian tidak ada rahmah, ibaratnya salah-salah, sedikit-sedikit salah, kalau gitu ya. Itu namanya killer, ya, istilahnya bunuh, seperti itu. Jadi, kejam. Jadi, keras, kejam, dan juga menyepelekan, semena-mena, arogan. Itu akhirnya apa? Hilang, rahmat gak ada, tidak membekas, tidak ada pada pribadinya. Falabuda minata'asi bin Nabi SAW. Wahtisabi zalik. Sehingga, wajib ya untuk menyontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ihtisab, yakni kita berharap pahala dengan kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu sudah ma'ruf ya, sudah terkenal. Laqad kana, sungguh-sungguh taukid. Yakni betul-betul, tidak bohong-bohong. Telah ada pada diri Rasulullah contoh yang baik. wa annahu minal a'mali salihah. Dan jangan khawatir ya, jangan kita tidak kosong, jangan kosong dari memahami ini, menghayati ini, bahwa itu adalah amalan yang saleh. Tsumma dzakara dalilan ala rahmatihi. Nah, dalam keterangan di atas Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalil atas contoh kasih sayang beliau kepada anaknya, ya. Bi anna lahu ibnan mustardu'an. Bahwasanya beliau memiliki seorang anak yang disusui, wa kana yadhhab wa yatamisul makan tsumma ya'ti ilaihi wa yuqabbiluhu. Kemudian Rasulullah mengunjunginya, pergi dan menempuh perjalanan ke rumahnya dan datang kepada anaknya itu dan diciumnya, dipeluk dan ciumnya. Antum pun juga seperti itu ketika antum punya anak, misalkan di pondokan sebagainya, atau dididik di suatu pendidikan, ya. Jangan main tarik-tarik saja ya, tapi coba dilembur, diusap kepalanya, ya, kemudian diciumnya dan sebagainya. Nah, seperti itu adalah merupakan bukti kasih sayangnya. Jangan kaku, jangan dingin. Nah, sifatnya seperti Java itu artinya dingin. Dingin, tidak ada basa-basinya dengan anak sendiri. Ini adalah merupakan contoh dari Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada beliau. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 377. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammadin. Qala haddatsana Marwanu. Qala haddatsana Yazid bin Kaisan. An Abi Hazimin, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Marwan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim. Abi Hazim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Atan Nabi ya. Rajulun sallallahu alaihi wasallam rajulun. Datang seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma'ahu sabi. Seorang laki-laki ini bersama seorang anak, bayi, balita. Ya, jadi datang menuju Nabi sambil membawa anaknya. Faja'ala yadummuhu ilaih. Anaknya dirangkul. Dalam keadaan anaknya dirangkul oleh sahabat tadi atau seseorang tadi. Ya, membawa dengan dirangkul atau dipeluk, digendong. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atarhamuhu. Kemudian ketika itu Rasulullah melihat dan berkata kepada laki-laki tadi, apakah engkau menyayanginya? Ya, otomatis dia berkata, qala na'am, ya. Ya, aku menyayanginya. Qala fallahu arhamu bika minka bihi. Fallahu arhamu bika. Maka ketahuilah, Allah Ta'ala lebih menyayangi engkau daripada engkau menyayangi dia. Fallahu arhamu bika minka bihi. Maksudnya begitu. Rasulullah mengatakan, dan Allah itu lebih menyayangi engkau daripada engkau menyayangi anakmu sendiri. Jadi, rasa kasih sayang itu beda antara makhluk dengan Al-Khaliq. Jangan disamakan. Ya. Bahkan nanti dalam keterangan Syekh Zaid, seorang ibu yang segitu ibu yang melahirkan anak dengan susah payah dan sebagainya, sayang sama anak itu wajar. Tetapi Allah Ta'ala lebih sayangnya itu dibanding makhluknya. Ya. Kita saja sudah membayangkannya adalah luar biasa. Tapi Allah Ta'ala arham, lebih sayang dari makhluk-makhluknya. Wa huwa arhamur rahimin. Rasulullah mengatakan, dan dia, yakni Allah Ta'ala, lebih sayang atau paling sayang kepada makhluk-makhluknya. Daripada orang-orang yang menyayangi. Arhamur rahimin, ini yang lebih sayang daripada orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang menyayangi. Jangankan manusia ya, binatang saja. Sehebat atau seganasnya binatang, tidak ada yang memakan anaknya sendiri. Ya, 100% lah katakanlah gitu ya. Kalau ada kasusnya itu ini. Tetapi pada umumnya singa, apakah beruang, apakah hewan yang buas, ya, hiu sekalipun, atau mungkin macan dan sebagainya, tidak ada yang memakan anaknya. Itu insting binatang seperti itu, sayang, digendong, sampai kalau ada yang datang kan ngamuk gitu ya, padahal cuman lewat saja misalnya, tetapi itu adalah menunjukkan Allah berikan kasih sayang itu kepada makhluk-makhluknya, apalagi kepada manusia yang berakal. Alimah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Adi al-Madkhali berkata, hadis ini tadi dikatakan sahihul isnad. Fil hadis dalil ala anna rahmah biman yastahiquha min sifatil mahbubati lillah. Hadis di atas menunjukkan bahwa sayang, kasih sayang terhadap yang mendapatkannya, yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang, termasuk sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Taala. Ya. Jadi rasa kasih sayang juga dialamatkan kepada yang lebih berhak. Otomatis kalau misalkan kasih sayang itu ya diberikan sembarang gitu ya. Artinya seperti senjata berondong gitu. Ini juga tidak benar. Ya, tidak benar memberikan kasih sayang kepada yang tidak berhak. Oleh karena itu harus dipahami, kasih sayang pun harus diluruskan maknanya, berikan kepada yang berhak mendapatkannya. Tidak kemudian kita lalu berkesimpulan, oh ya kalau gitu pokoknya semua harus kasih sayang. Ya, orang-orang yang mestinya tidak dikasih sayang, kasih sayang. Orang yang mestinya dia harus hati-hati, tidak boleh kita ada batas-batas, jadi ditabrak semuanya. Yang penting sayang. Ya, itu juga salah seperti itu. Menempatkan kasih sayang yang artinya semrawut atau yang tidak arah, ya. Berikan kasih sayang itu sesuai dengan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang harus kita tidak boleh menyayanginya karena sebab-sebab, ini pun juga harus diterapkan. Tidak memberikan kasih sayang kepada sembarang atau ke segala arah begitu ya. Walis salihin min ibadihi. Yani kasih sayang ini juga yang dicintai oleh Allah Taala dan dicintai oleh orang-orang yang saleh dari hamba-hambanya. Jadi sayang kepada yang berhak mendapatkannya termasuk sifat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang yang saleh dari hambanya. Orang yang saleh ya harus diperhatikan, bukan dari sembarang orang, bukan dari orang yang tidak jelas, kepada ahlul bid'ah, kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ini tidak kita serta-merta memberikan kasih sayang. Harus sesuai dengan aturannya. Wa rahmatu min sifatillahi azza wa jal. Fa huwa arhamur rahimin bi ibadihi umuman wa bi ibadihi al-mu'minina khususan. Dan ar-rahmah termasuk sifat Allah SWT. Dan namanya, ya, nama dari Allah SWT dan juga sifatnya. Ya, ar-rahmah adalah sifat. Namanya adalah ar-rahman ar-rahim. Fahuwa arhamur rahimin. Allah adalah yang paling sayang dari orang-orang yang menyayangi, dari hambanya secara umum. Secara umum, itu Allah sayang sama seluruh hambanya. Hambanya secara umum bahkan. Ya, arhamur rahimin bi'ibadihi. Coba kalau misalkan, yani Allah tidak sayang sesama kepada hambanya ini, kemudian dibiarkan, kemudian ditahan dari rezeki dan sebagainya, niscaya ya mereka orang-orang kufar tidak bisa hidup enak menurut pandangan di dunia gitu ya. Tetapi ada yang lebih daripada itu, bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada mereka dan sebagainya itu sebagai istidraj. Tetapi dari sisi manusia adalah merupakan rezeki, yakni kenikmatan, mereka bisa hidup enak, mereka bisa hidup yang sejahtera dan sebagainya, ya secara dunia saja, secara kasat mata seperti itu, secara kasat mata. Ya, wa bi ibadihil mu'minina khususan, dan Allah Taala lebih menyayangi kepada hamba-hambanya dari kaum mukminin secara khusus. Dari sisi apa kasih sayang Allah Taala kepada kaum mukminin? Dari sisi diberi hidayah, kemudian diberi taufik, diberi kenikmatan iman, ya, kenikmatan di atas hidayah ini tentu lebih utama daripada kenikmatan yang sifatnya sifatnya adalah duniawi, sifatnya adalah secara badan saja. Jadi secara umum adalah hamba-hambanya secara umum, semuanya yang ada di dunia ini Allah kasih rezeki, Allah kasih kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas dunia, Allah kasih semuanya. Ya, tetapi itu bukan sebagai secara hakikatnya kecintaan Allah kepada dia sendiri. Tetapi kecintaan yang hakiki adalah kepada orang-orang yang beriman, di mana dipilih dari seluruh manusia itu orang-orang yang mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah Islam. Arhamu bihim fid dunya wal barzakh wal akhirah. Kemudian tidak terbatas pada dunia saja orang-orang yang beriman itu, Allah cintai juga nanti di mana? Ya, di dunia dikasih diberi cintai, disayangi. Di alam barzakh juga nanti akan disayangi. Nah, ini bedanya. Kalau untuk orang-orang yang beriman secara khusus, Allah cintai di dunia. Walaupun dalam keadaan yang secara kasat mata dia hidupnya miskin. Jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Jangan terbalik dengan pemahaman orang-orang umum. Tetapi kita sebagai kaum muslimin harus lebih dalam memahaminya. Orang-orang yang beriman, ya, kalau diberi dalam keadaan miskin dan sebagainya, itu bukan sifatnya adalah yang hakikinya, tetapi yang hakikatnya adalah manakala dia diberikan nikmatan hidayah. Ya, kemudian nanti ketika sudah melewati alam dunia, ketika di alam barzakh dan juga alam akhirat nanti di yaumil kiamah akan dipisahkan orang-orang yang beriman. Inilah yang akan diberi kasih sayang. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Taala, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Ya, mereka adalah orang-orang yang celaka. Fa huwa arham minal walidi biwalidihi. Allah SWT lebih sayang daripada seorang ayah kepada anaknya. Wa minal walidati biwaladiha. Allah lebih cinta, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Kama sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a imra'atan minas sabi wajadat ibnan laha ba'da ghiabin fa akhadathu wa dammathu wa arda'athu. Sebagaimana yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melihat seorang wanita dari Saba. Ya, di sini Asabi di sini ini bisa dikatakan sebagai dari suatu daerah, suatu wilayah, ya. Yang mana dia menemui anaknya setelah kehilangan, setelah anaknya hilang, setelah tidak kelihatan, ba'da ghiab. Ini bukan dari ghaib satu tapi ghiab, ya, jamak. Jadi setelah kehadirannya, setelah bertemu dengan anaknya itu, ya, maka dia mengambilnya. Kemudian memeluknya dan menyusuinya. Ya, karena saking sayangnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Atarauna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Apa pendapat kalian? Apakah perempuan ini akan melemparkan anaknya ke api? Ya, setelah sekian lama ketemu, kangen, rindu, cari-cari enggak ketemu, mungkin selama itu nangis karena sedih yang dalam. Setelah ketemu, bukankah senang sekali? Diambilnya, diraihnya, dipeluknya, kemudian juga disusuinya. Maka apakah tega ibu yang seperti itu melemparkan anaknya ke dalam annar, api? Qalu la, ya, otomatis sahabat menjawab, "La, enggak mungkin ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Fallahu arhamu bi ibadihi minha wa bi minha bi waladiha." Maka Allah lebih sayang dari hamba-hambanya dari ibu tadi kepada anaknya, ya. Allah Taala lebih sayang dari hamba-hambanya kepada hamba-hambanya lebih dari ibu tadi. Ini tentu menunjukkan Allah Taala itu banyak memberikan kepada kita rezeki, ya, yang sangat banyak, nikmatan, kesehatan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Taala sama nafsahur rahman, rahmanar rahimah. Oleh karena itu Allah memberi nama kepada dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fahuwa arhamu bi ibadihi minhum bi anfusihim. Nah ini juga, ini pandangan yang dalam dari seorang ahlul ilmi, seorang yang belajar. Ingat, Allah SWT lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada diri mereka sendiri. Kita kadang-kadang enggak merasa. Ya, kita artinya sayang kan sama tubuh kita. Enggak mungkin kita sebagai orang yang normal, yang waras, yang sehat merusak tubuh kita dengan narkoba, ya, dengan rokok misalkan, atau dengan khamr, atau dengan apa namanya, obat-obatan yang akan rusak badan kita. Orang yang wajar, orang yang sehat, gak mau ah, buat apa saya mengkonsumsi barang-barang yang sudah haram dan rusak, ya, buat apa akan mencelakakan diri sendiri, ya, sayang sama tubuh kita. Bayangkan, tidak mungkin kita tiba-tiba naik pohon kelapa lalu menjatuhkan diri. Itu orang yang, ya, yang keterlaluan sekali, ya, terlalu bodoh seseorang mencelakakan diri sendiri. Nah, Allah Taala lebih sayang daripada diri kita yang tidak mau badan kita hancur, tidak mau kita tiba-tiba api, ya, apa kemudian memanaskan badan kita sehingga daging kita jadi matang dan rusak, ya, itu tidak mungkin. Kita sayang pada diri kita sendiri, dan Allah arhamu bi ibadihi minhum min anfusihim, bi anfusihim. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada mereka kepada diri mereka sendiri. Walayuflis min rahmatillah ila man lam ya'ti bi asbabir rahmah. Maka jangan jadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang menyia-nyiakan dari kasih sayang Allah Taala, kecuali orang yang tidak datang, tidak mengupayakan sebab-sebab kasih sayang. Wa asbabur rahmah asasuha wa asluha tauhidullahi tabaraka wa ta'ala. Dan sebab-sebab kasih sayang yang paling inti, yang paling asas, yang paling mendasar, yang paling pokok adalah seseorang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling intinya. Jadi tidak ada perkara yang sepele dalam masalah dakwah kepada tauhid. Ketika seorang alusunnah salafiyun dakwah kepada tauhid kesana kemari, menyebarkan dakwah tauhid adalah dalam rangka dia menyebarkan kasih sayang kepada kaum muslimin dan secara umumnya kepada manusia. Karena ketika seseorang sudah bertauhid dengan benar, maka sebab-sebab kasih sayang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan, akan diberi hidayah, akan diberi keamanan, akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidukhuli fil Islam, tauhid kepada Allah SWT dan masuk kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh. Wa iqamatu faraidihi dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Faman ata bidzalika faqad ata bi asbabir rahmah. Maka barang siapa yang datang dengan mengupayakan sebab-sebab kasih sayang, sungguh dia telah datang dengan membawa atau dengan mengupayakan sebab-sebab kasih sayang. Demikian ikhwan fillah jazakumullah hadis yang ke-377. Jadi kita sebagai seorang manusia tentu sayang kepada diri kita sendiri. Maka Allah Taala lebih sayang daripada kita kepada diri kita. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa, tidak mampu kita menyamai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya daripada kita sendiri. Kemudian sedikit ya di sini hadis yang berikutnya, bab baru tentang rahmatul bahaim. Sayang kepada binatang. Nah, di sini juga dibahas tentang bagaimana sayang kepada binatang. Al-Imam Al-Bukhari bercerita atau membawakan hadis yang menceritakan tentang sayang kepada binatang. Binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kisahnya? Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Ismail Ismail qala haddatsani Ma'id Malik maksudnya ya. An Sumayyin maula Abi Bakrin an Abi Shalih As-Sammani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Sumayyah budak dari Abu Bakar. An Abi Salih As-Samman, dari Abu Salih As-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda bihil 'atas. Ya. Suatu ketika ada seseorang jalan di jalan, sedang berjalan di suatu perjalanan, istadda bihil 'atas, yang sangat membuat haus sekali, keadaan sangat membuat haus, istadda bihil 'atas, yang haus sangat terasa sekali. Fa wajada bi'ran fa nazala fiha. Kemudian dia menemukan sumur di perjalanan itu dan dia turun ke dalam sumur. Fasariba tsumma kharaja. Dia minum di dalam sumur dan dia keluar. Fa idza kalbun yalhas. Ketika itu tiba-tiba ada seekor anjing menjulur lidahnya. Fa idza kalbun yalhas ya'kulu tsara minal 'atas. Saking hausnya dia menjilat-jilat atau memakan tanah dari sebab hausnya itu. Faqala ar-rajul, maka dia berkata, seseorang itu berkata, laqad balagha hadzal kalba minal 'atas. Anjing ini sungguh sangat hausnya, gitu ya. Sudah sampai haus sekali karena saking hausnya makan tanah. Laqad balagha hadzal kalb. Haus ini sampai menyiksa ya. Apa namanya? Anjing ini. Mithlul ladzi kana balaghani, sebagaimana aku telah yang mencapai terjadi pada diriku. Mithlul ladzi kana balaghi, sebagaimana telah terjadi pada diriku. Fa nazal albir, akhirnya orang ini ya turun ke sumur. Maksudnya untuk masih air minum ya, karena masih ada air minum di dalam sumurnya. Fa mala'a khuffahu. Ya, kemudian dia mengisi sepatunya. Kedua sepatunya diisi. Diisi dengan air. Ya, sepatu zaman dulu terbuat dari kulit. Sehingga air bisa tertampung di situ. Kalau sepatu zaman sekarang biasanya rendah dan juga banyak nuk tali ikatnya sehingga ya sedikit. Al-muhim sepatu ya. Diisi dengan air, summa amsakaha bifihi. Kemudian digigit dengan mulutnya supaya jangan jatuh karena dia naik ke atas kan susah gitu. Fasaqal kalba, lalu diberikan kepada anjing tadi. Fasakarallahu lahu faghafara lahu. Akhirnya Allah berterima kasih sama laki-laki tadi dan Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah bagi kami, apakah kita mendapatkan pahala dengan sebab memperlakukan binatang? Wa inna lana fil bahaimi ajran. Apakah kita mendapatkan pahala ya Allah, ya Rasulullah, dengan sebab memperlakukan binatang? Qala fi kulli dzati kabidin rathbatin ajrun. Rasulullah menegaskan setiap yang memiliki hati yang basah itu ada pahalanya. Ya. Artinya walaupun kepada binatang, binatang memiliki hati toh? Memiliki hati. Ya, memiliki hati-hati. Kemudian juga artinya memiliki jantung, memiliki hati. Itu yang masih hidup, maka ada pahalanya kalau kita berbuat baik. Ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang biiznillah ya. Syarah daripada Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Bahlawi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang tadi disebutkan adalah atau yang dibacakan hadisnya sahih. Alhamdulillah, mudah-mudahan akhlak-akhlak yang kita baca ini membuat kita berhias dengannya ya. Jangan hanya sebagai cerita atau jangan sebagai dongeng. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, besok-besok lupa. Antum Masya Allah pada kesempatan yang emas seperti ini diingat apa yang dibacakan atau apa yang disampaikan oleh para ulama. Karena ini adalah merupakan senjata atau perhiasan atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna di kemudian hari. Jangan sampai kita sebagaimana dikisahkan orang-orang yang sudah belajar-belajar, kitab ini tamat, kitab ini tamat, kitab ini tamat, tetapi tidak dipraktikkan, sama seperti Seseorang yang memikul kitab banyak di punggungnya dan keberatan, tetapi tidak ada manfaatnya. Yahmilu asfaro, ya. Jadi dia merasa berat kitab-kitab yang dia sudah tamatkan, yang sudah dia belajari, tetapi tidak ada faedahnya. Apa gunanya seorang dai tidak mengamalkan ilmunya? Ya. Apa yang sudah dibaca, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Taala untuk menjaga diri kita dari al-akhlaku ar-razilah, akhlak-akhlak yang rendah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.